Oh Mas Heri, ya. Sini Mas Heri. Wow. Pacarku sini. Mas Heri. Spesial buat anda-anda semuanya. Buat pacar Gersi. Birunya cinta. Birunya cinta ya? Pink ini Mas Heri. Oh ini pink. Oh, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Wow.